Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Masih dalam pembahasan tentang hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang, bahkan melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Terakhir sampai pada uraian kalimat fa innas sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mereka tidak membangun satu masjid pun di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ay lima alimu min tashdidihi fi dhalika wa taghlidhihi an nahya anhu wa la'ana man fa'alahu. Ini ketika para sahabat mengetahui akan kuatnya dan kerasnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal itu. Wala ana man fa'alahu, bahkan Nabi melaknat orang yang melakukannya. Membangun masjid di sekitar kuburan atau di atas kuburan. Karena para sahabat tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai itu, bahkan melaknat siapa yang melakukannya, maka para sahabat tidak membangun satu masjid pun di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala qawluhu wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Kalimat kullu maudhi'in, setiap tempat, qusidatis salatu fihi, yang dipakai untuk salat padanya, faqad ittakhadha masjidan, maka telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Masjid apapun yang di, tempat apapun yang dipakai untuk sholat, maka tempat itu disebut masjid. Ai wa in lam yubna masjidun, maksudnya meskipun tidak dibangun masjid padanya. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat yang dipakai untuk sholat itu dinamai masjid. Yani wa in lam yaqsud bidzalika, maksudnya meskipun tidak memaksudkan tempat itu secara khusus. Kama idza arada liman arada an yusalliya fa auqa as-salata indahu min ghairi an yaqsud dzalikal mawdhi bi khususihi fa sara bi fi'lis salati fihi masjidan. Sebagaimana kalau ada orang yang salat spontan di satu tempat tanpa memaksudkan secara khusus tempat itu untuk dilakukan sholat padanya, maka dengan sholatnya ia di situ, tempat itu menjadi masjid. Intinya, setiap tempat yang dipakai untuk sholat, maka disebut masjid. Itu intinya. Walaupun tempat itu tidak dikhususkan, ya, tempat manapun. Kalau seandainya tempat yang dimaksud adalah kuburan, berarti telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Qauluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijadikan untukku setiap permukaan tanah itu sebagai masjid, bisa dipakai untuk sholat padanya. Watohuron, dan suci. Ai fasamma al-ardu masjidan tajujus sholatu fi kulli buq'atin minha. Setiap permukaan tanah itu disebut masjid, boleh untuk melakukan sholat pada setiap bagian-bagian darinya. Illa mastuthniya minal mawadhi, kecuali ada beberapa tempat yang dikecualikan. Allati la tajuzu as-salatu fiha, yang tidak boleh dilakukan sholat padanya. Kal maqbarati wa nahwiha, seperti kuburan dan semisalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap permukaan tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat yang suci, maka boleh bagi kita untuk menegakkan sholat di tempat manapun. Kecuali yang dikecualikan, apa itu? Makbarah, kuburan. Kuburan termasuk tempat yang dikecualikan, di mana kita tidak boleh menegakkan sholat padanya. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah arada anna ahlal kitab lam tubih lahumus sholatu illa fi biya'ihim wa kana'isihim. Fa'abahallahu lihadihil ummata as-salata haythu kanu takhfifan alaihim wa taysiran. ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. Kata Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan dalam hadis tadi bahwa ahli kitab itu tidak dibolehkan bagi mereka untuk melakukan sholat atau ibadah kecuali di tempat-tempat ibadahnya, di biara-biaranya atau di gereja-gerejanya. Fa'abahallahu lihadihil ummata, lalu Allah membolehkan untuk umat ini as-salata haitsu kanu, melakukan sholat dimanapun mereka berada. Tidak mesti di dalam masjid, di luar masjid pun boleh, asalkan tempat tersebut tempat yang suci, bukan kuburan. Takhfifan alaihim wa taisiran, ini dalam rangka memberikan keringanan kepada mereka dan kemudahan. Thumma khussa min jami'il mawadhi, kemudian dikhususkan dari seluruh tempat yang dibolehkan untuk dilakukan sholat padanya, dalam artian dikecualikan, yaitu al-hammam, kamar mandi, toilet, al-makbarah, kuburan, wal-makanun najis, dan tempat yang najis. Selesai perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi kita paham bahwa maksud dari sabda Nabi, setiap permukaan tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid, artinya boleh menegakkan sholat padanya, kecuali tempat-tempat tertentu, yaitu al-hammam, kemudian makbarah, dan yang najis. Nah, ini sebagai bentuk keringanan dan kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeda dengan ahlu kitab. Kalau ahli kitab, mereka tidak diperbolehkan melakukan ibadah, tidak diperbolehkan melakukan sholat kecuali di tempat-tempat ibadahnya secara khusus. Ya. Qala wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu marfu'an. Kemudian Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid mengutip riwayat lain, Imam Ahmad mengeluarkan hadis dengan sanad yang jayyid dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak disebutkan di sini nabinya, cukup diganti dengan kata-kata marfu, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu, maksudnya diangkat sampai kepada Nabi. Jadi pada dasarnya yang menyampaikannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek keadaannya adalah mereka-mereka yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Hari kiamat terjadi dalam keadaan masih hidup. Ini bukan orang yang baik. Ini justru orang yang jelek. Seburuk-buruk manusia adalah yang mereka menjumpai hari kiamat ketika hari kiamat itu terjadi. Kalau orang-orang soleh sebelum terjadinya hari kiamat sudah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berhembus angin sepoi-sepoi sebelum terjadinya hari kiamat. Angin ini membuat orang-orang soleh semuanya meninggal dunia. Ketika terjadi hari kiamat tidak tersisa kecuali orang-orang jahat, orang-orang jelek. Di sini Nabi mengatakan min syirarin nas, jelek-jelek manusia. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek adalah mereka yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Walladzina yattakhidun al-qubura masajid, dan sejelek-jelek manusia juga adalah mereka yang yattakhidun al-qubura masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan dipakai untuk sholat, kuburan dipakai untuk baca Quran padanya, kuburan dipakai untuk berzikir di situ. Ya. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Di sini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang hadis ini dalam Fathul Majid. Kemudian beliau mengurai per kalimat. Qala qauluhu inna min syirarin nas. Disebutkan tadi di dalam hadis, inna min syirari an-nas. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, ya, atau dengan bahasa lain sejelek-jelek manusia, syirar ini bikasri shin, dengan dikasrohkan harokat shinnya, syirar, jam'u syirir, jamaknya syirir. Qauluhu man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Jelek-jelek manusia adalah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Mereka yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Ay muqaddimat tuha. Maksudnya adalah menjumpai pendahuluannya. Tanda-tandanya, melihat tanda-tanda hari kiamat kubro, ya. Seperti apa? Kahurujid dabah, seperti keluarnya dabah. Watulu isyamsi min maghribiha, dan menjumpai atau melihat terbitnya matahari dari arah timur barat. Wa ba'da dzalika yunfakhu fis-sur nafkhatal faz'i. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala dengan tiupan yang al-faz', membuat semua manusia kaget, ketakutan. Ini semua termasuk muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan, ya, menjelang terjadinya apa? Hari kiamat. Jadi jelek-jelek manusia itu yang menyaksikan ini semua. Tahu keluarnya dabah, kemudian melihat matahari terbit dari arah barat, ya, dan merasakan bagaimana sangkakala ditiup. Qala qauluhu walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Kemudian kalimat walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini juga sama dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling jelek. Jadi ada dua golongan manusia yang paling jelek. Pertama, yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Walladzina yattakhidzuna al-qubura masajid ma'tufun ala khabar inna. Kalimat ini diikutkan kepada khabar inna dalam bahasa Arab. Khabar innanya adalah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab, ya. Ala niyati tikraril amil, dengan tujuan untuk mengulang amilnya. Amilnya adalah inna min syirarin nas. Ae wa inna min syirarin nas alladzina yattakhidzuna al-qubura masajid. Jadi inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Wa inna, diulang kembali, min syirarin nas alladzina yattakhidzuna al-qubura masajid. Ai bisolati indaha wa ilaiha. Maksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dengan cara sholat padanya. Wa ilaiha, dan sholat dengan menghadap kepadanya. Wabina ilmas masjid alaiha, serta membangun masjid di atasnya. Sholat di kuburan, sholat menghadap kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Semuanya masuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Wataqaddama fil ahadis as-sahihati anna hadza min amalil yahudi wan nasara. Sudah lewat disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa semua ini adalah merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat mereka atas perbuatannya itu. La'anallahu al-yahud ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Entah itu dengan cara membangun masjid di atasnya, atau melakukan sholat di sisinya, atau sholat dengan menghadap kepadanya. Tahdhiran lil ummah an yaf'alu ma'a nabiyihim wa salihihim mithlal yahudi wan nasara. Laknat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelakunya itu sebagai tahdhiran lil ummah, peringatan bagi umat ini agar jangan sampai mereka melakukan hal itu terhadap nabinya dan orang-orang solehnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena Nabi tidak ingin kalau ada di antara umatnya yang meniru gaya ibadahnya Yahudi dan Nasrani. Salah satu gaya ibadah Yahudi dan Nasrani adalah melakukan ibadahnya di sisi kuburan para nabi-nabinya. Nah, fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san. Meski Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Namun ma rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san, kebanyakan dari mereka tidak menaruh respek sama sekali. Ya. Atau banyak dari kalangan umat ini, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan, namun tidak menaruh respek sedikit pun. Bal i'taqadu anna hadzal amra qurbatan ilallah. Bahkan mereka meyakini bahwa perkara ini, salat di kuburan atau salat menghadap ke kuburan atau membangun masjid di atas kuburan, adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenyataan yang terjadi, ya. Dalam keadaan Nabi sudah mengingatkan umat ini agar jangan sampai mereka melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun kenyataannya tidak sedikit dari kalangan umat ini yang tidak respek dengan itu. Bahkan mereka meyakini bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa mimma yubiduhum 'anillah, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang dapat menjauhkan mereka dari Allah. Wa yutriduhum 'an rahmatihi wa maghfiratihi, dan akan membuat mereka terusir dari rahmatnya Allah, wa maghfiratihi, dan maghfirahnya. Wal ajabu anna aktsara man yad'il ilma mimman huwa min hadhil ummah la yunkiruna dzalika. Yang lebih mengherankan lagi, anna aktsara man yad'il ilma, bahwa mayoritas orang yang mengaku punya ilmu dari kalangan umat ini, la yungkiruna dzalika, tidak memberikan pengingkaran atas hal itu. Tidak mengingkari orang yang sholat di kuburan, tidak mengingkari orang yang sholat dengan menghadap kuburan, tidak mengingkari membangun masjid di atas kuburan. Ini yang mengherankan. Kemana ilmu mereka? Ya. Bal rubbama istahsanuhu. Bahkan terkadang mereka menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Bagus. Membangun masjid di atas kuburan. Waraggabu fi fi'lihi. Dan memotivasi manusia untuk melakukannya. Falaqad ishtaddat ghurbatul Islam, maka sungguh ya, sungguh ishtaddat ghurbatul Islam, keasingan Islam ini semakin kuat. Islam menjadi asing karena ajaran-ajarannya sudah tidak dikenal lagi oleh justru para pemeluknya. Nah, dan itu terbukti ketika banyak orang yang katanya punya ilmu namun membiarkan perbuatan-perbuatan syirik seperti tadi. Tidak melarang orang melakukan ibadah di sisi kuburan, tidak melarang orang untuk membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini menggambarkan bahwa memang Islam sudah asing, ya, bahkan sangat asing. Dan benar apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama badaa. Islam itu bermula, ya, dianggap asing, ya, dan akan kembali menjadi asing. Nah, ketika banyak para pemeluknya yang sudah meninggalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas Nabi melarang, ya, sholat di kuburan, melarang melakukan ibadah di kuburan. Ini malah menghimbau, mengajak, mendorong manusia untuk melakukan itu. Maka ini merupakan penyelisihan yang besar. Ada al-ma'rufu mungkaron wal-mungkar ma'rufan. Yang ma'ruf kembali dianggap sebagai sesuatu yang mungkar, dan yang mungkar dianggap sesuatu yang ma'ruf. Wassunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Sunnah dianggap sebagai bid'ah dan bid'ah dianggap sebagai sunnah. Nasha'a ala hadas sagir wa haruma alaihil kabir. Generasi mudanya dididik dengan hal yang seperti ini, ya, yang tuanya pun semakin betah di atas hal yang seperti ini. Semakin tua, semakin senior di atas hal yang seperti ini. Nah. Qala Syekhul Islam, amma bina'ul masajid alal qubur faqad saraha 'amatu at-tawa'if bin nahyi anhu. Kata Syekhul Islam, adapun membangun masjid di atas kuburan, maka hampir seluruh kelompok menyatakan larangan akan hal tersebut. Ya. Mutaba'atan lil ahadisi as-sahihah, dalam rangka mengikuti hadis-hadis yang sahih, yang memang berisi larangan. Wasoroha ashabuna wa ghairuhu min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimihi, bahkan secara terang-terangan, ya, ashabuna, teman-teman kami dan selainnya dari para pengikut madhab Malik dan Syafi'i menyatakan keharamannya. Haram membangun masjid di atas kuburan. Ya. Qala wala raiba fil qat'i bitahrimihi, dan tidak ragu tentang kepastian haramnya Thumma dzakara al-ahadits fi dzalika ila an qala wa hadhihi al-masajid al-mabniyatu ala quburil anbiya was-salihin awil muluk wa ghairihim tuta'ayyanu izalatuha bihadmin aw ghairihi. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Kemudian menyebutkan sejumlah hadis tentang hal ini, lalu menyatakan bahwa masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi dan orang-orang soleh atau para raja dan selainnya adalah sesuatu yang dipastikan harus dihilangkan. Harus dihilangkan, bihadmin dengan cara dihancurkan, dirobohkan, al-ghairihi atau dengan cara yang lainnya. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama al-ma'rufin, kata Syaikhul Islam. Ini adalah perkara yang aku tidak tahu ada perselisihan di dalamnya antar para ulama. Artinya ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya. Hampir semua dari kalangan para ulama menyatakan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Bahkan ada yang terang-terangan menyatakan apa? Haram hukumnya. Ya. Kalaupun sampai terjadi ada masjid yang dibangun di atas kuburan, mau kuburan para nabi atau orang-orang soleh atau kuburan para raja, maka harus dihilangkan dengan cara dirobohkan masjid tersebut. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah yajibu hadmul qabab allati buniyat 'alal qubur. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wajib menghancurkan kubah allati buniyat 'alal qubur, yang dibangun di atas kuburan. Karena ada sebagian kuburan yang memang didesain, dibikin bangunan di atasnya dengan desain kubah, persis seperti apa? Masjid. Ya. Di atasnya nampak bentuk kubah, di bawahnya kuburan. Ini tentu menarik orang untuk mendatanginya. Bahkan ya, memikat orang untuk melakukan ibadah di sisinya karena terasa adem gitu ya. Teduh, ya kan? Kata Imam Ibnu Qayyim, wajib menghancurkan kubah yang seperti ini. Li'annaha ussisat ala maksiatir rasul. Karena kubah-kubah itu dibangun di atas landasan kemaksiatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad afta jama'atun minasyafi'iyah bihadmi ma fil qarafah minal abniyati minhum Ibnul Jumaizi wa Dhahir At-Tirmizi wa ghairihima. Bahkan sekelompok dari para pengikut mazhab Syafi'i telah menyampaikan fatwa ya untuk menghancurkan kubah-kubah ya, yang seperti itu, yang dibangun di atas kuburan yang terdapat di kota Qarafah. Di antaranya adalah Ibnul Jumaizi, Dhahir At-Tirmizi dan selain keduanya. Nah. Qala al-Qadhi Ibnu Kazb, la yajuzu an tujassas al-qubur. Masih menyangkut kuburan, kata Qadhi Ibnu Kazb, tidak boleh kuburan itu ditembok. Ya. Wala an yubna 'alaiha qabab. Dan tidak boleh juga dibangun di atasnya apa? Kubah. Wala ghaira kubab. Dan tidak boleh juga dibangun di atasnya hal apapun selain kubah. Wal wasiyah biha batilah. Berwasiat agar dibangunkan sesuatu di atas kuburan, itu wasiat yang batil. Nah, jadi membuat kubah di atas kuburan gak boleh. Membuat selain kubah pun sama tidak boleh. Ya, jangankan membuat kubah, menembok pun dilarang. Ya. wasiat yang isinya agar kuburan dibangun di atasnya kubah, agar kuburan itu ditembok dengan sedemikian rupa, adalah wasiat yang batil. Mungkin saja ada seseorang sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong dikubur, kemudian tolong bangunkan kubah di atas kuburan saya, supaya saya bisa tenang, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Ini wasiat yang batil, gak boleh diamalkan, ya. Gak boleh diikuti wasiat yang seperti ini. Wasiat yang batilah. Bahkan dikatakan di sini qala al-Adhra'i wa amma butlanul wasiyah bibina'il qabab wa ghairiha minal abniyati wa infaqil amwalil kathira fala raiba fi tahrimihi. Kata al-Adhra'i, adapun batilnya wasiat untuk membangun kubah dan bangunan-bangunan selainnya di atas kuburan serta infakil amwal al-kathirah, ya, membelanjakan harta yang banyak untuk hal itu, la raiba fi tahrimihi, tidak diragukan lagi tentang keharamannya. Ya. Jadi wasiat tersebut selain batil, hukumnya apa? Haram. Ya. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه بظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه. Kata Imam Al-Qurtubi, sehubungan dengan hadis Jabir yang isinya larangan menembok kuburan dan membangun sesuatu di atasnya, zahir hadis ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, karihal bina wal jas alal kubur, makruh hukumnya membangun sesuatu di atas kuburan dan menembok kuburan. Nanti akan diketahui bahwa makruh ini yang dimaksud adalah haram. Waqad ajazahu ghairuhu, ada selainnya yang membolehkan, namun hadis ini menjadi hujah untuknya. Ya, jadi hujah atasnya, nah, karena tidak ada dalil yang membolehkan untuk membangun sesuatu di atas kuburan atau menembok kuburan. Yang ada justru sebaliknya, yang ada adalah hadis yang melarang membangun sesuatu di atas kuburan dan menembok kuburan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.